derajat hadis. Dan poin yang keenam adalah hukum dan pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Ini enam poin yang senantiasa selalu kita lakukan ketika kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita mulai. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi adhan aw qadharan falyamsahu walyusalli fihi ma akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan kedua sandalnya. Jika ia melihat kotoran atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya dengan tanah atau debu dan salatlah dengan memakai keduanya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dan kedua, poin ketiga dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan sebagai pengingat juga bahwa senantiasa di setiap pertemuan, setiap malam Selasa, kita akan menyebutkan biografi-biografi perawi dari para sahabat. Nama, kunyah, minimal itu nama, kunyah, kemudian wafat, kemudian sedikit keistimewaan dan juga pelajaran yang bisa diambil dari sahabat tersebut. Kalau seandainya pekan depannya ketemu lagi dengan orang tersebut, dengan sahabat tersebut, kita kembali menyebutkan biografinya. Akan tetapi dalam pertemuan ini, kalau sudah disebutkan pertama, maka terulang lagi hadisnya, maka kita lewati poin tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan kunyahnya, Abu Sa'id. Dan nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah di kota Madinah. Di beliau ini adalah kaum Ansar dari kabilah Khazraj. Kaum Ansar dari kabilah Khazraj. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai mufti Al-Madinah, ahli fatwa kota Madinah. Ahli fatwa kota Madinah. Bapak beliau wafat pada peperangan Uhud, yaitu Malik. Bapak beliau adalah Malik. Wafat pada peperangan Uhud. Dan beliau sendiri mulai ikut perang pada peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq disebut juga peperangan apa? Al-Ahzab. Peperangan Khandaq disebut juga peperangan Al-Ahzab. Dan Imam Az-Zahabi, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ahli sejarah yang bermadzhab Syafi'i, mempunyai kitab judulnya Siyar A'lamin Nubala. Sejarah-sejarah orang-orang terkenal. Di situ dimulai disebutkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Di antaranya menyebutkan tentang sejarah beliau, Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Az-Zahabi mengatakan, wa kana ahadul fuqaha'il mujtahidin, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat yang ahli fikih dan ahli ijtihad. Ahli fikih dan ahli ijtihad. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebuah riwayat, annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lama min Abi Sa'idil Khudri, bahwa belum ada seorang pun dari sahabat-sahabat yang muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar. Dan beliau mempunyai hadis sekitar 1170 hadis. Ini menjadi pelajaran bagi para pemuda agar senantiasa mengisi waktunya dengan belajar ilmu agama. Dan jangan putus untuk belajar ilmu agama. Karena kalau sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak ataupun cucu, maka susah. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Susah untuk memperdalam ilmu agama, meskipun belajar ilmu agama tidak terkenal atau tidak terbatas dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya Sa'ad bin Malik bin Sinan adalah seorang sahabat yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan terhadap hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia memperhatikan kedua sendalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid. Masjid yang dimaksud adalah masjid, sebuah tempat yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan juga Jumat. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan Jumat. Kemudian, jika salah seorang di antara kalian, kata-kata salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maksudnya kata-kata salah seorang di antara kalian siapapun. Salah seorang di antara kalian maksudnya adalah siapapun. Baik itu laki-laki atau perempuan. Baik itu orang yang ingin beriktikaf di masjid atau sekedar mengerjakan sholat di dalam masjid. Kemudian, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, maksudnya mendatangi adalah untuk memasukinya. Kalau saya tekankan begitu, ya, antum harus perhatikan poinnya baik-baik. Perhatikan bukunya, karena saya akan sangat fokus dengan buku. Dan saya berharap kawan-kawan yang belum mempunyai kitabnya berusaha mengumpulkan biaya untuk membeli kitab. Nah, ini penting sekali. Membaca kitab bukan seperti pengajian biasa. Nanti rugi. Yang hadir tanpa kitab akan rugi. Minimal antum kalau ingin murah mungkin di fotokopi boleh. Akan tetapi jangan diperjualbelikan. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, kata-kata mendatangi maksudnya adalah mau masuk masjid. Dan tadi sudah saya sebutkan masjid. Masjid di sini adalah sebuah bangunan yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan Jumat. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia memperhatikan kedua sendalnya. Kata-kata hendaklah, di sini ada perintah. Karena kalau kita lihat bahasa Arabnya falyanzur. Lihat di situ bahasa Arabnya ada kata-kata falyanzur. Perhatikan. Kata lam atau huruf lam di sini adalah disebut lamul amr. Huruf lam untuk perintah. Fal yanzur. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, hendaklah ia. Kata-kata hendaklah, garis bawahi, itu maksudnya adalah perintah. Maksudnya adalah perintah. Tetapi perintah di sini tidak wajib. Perintah di sini tidak wajib. Hendaklah ia memperhatikan. Memperhatikan maksudnya melihat dengan seksama apa yang ada di dalam sendalnya atau apa yang ada pada kedua sendalnya. Dan yang dimaksud adalah bawah sendal, bagian bawah sendal. Jika ia melihat kotoran atau najis. Kalau Anda lihat bahasa Arabnya, fa in ra'a fi na'alaihi adzan aw qadharan. Adzan di sini adalah kotoran yang bukan najis, seperti tanah, kemudian apa lagi? Licak, ya, kotor. Adzan au qadharan. Qadharan di sini adalah najis. Najis kita ketahui seperti kotoran hewan atau manusia, air kencing atau yang lainnya dari perihal-perihal najis. Maka perhatikan kata-kata jika ia melihat kotoran. Kotoran yang dimaksud maksudnya adalah apa? Yaitu sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Adapun najis adalah yang dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang najis, seperti kotoran manusia dan hewan yang tidak dimakan dagingnya, kencing, kemudian darah yang berkucuran, bangkai, babi, najis. Air liur anjing, najis mughallabah. Pada keduanya, maksudnya pada kedua sendal tersebut. Jika ia melihat kotoran badan atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya. Sama, hendaklah di situ perintah. Yang di dalam bahasa Arabnya falyamsahhu, ada lam di situ. Dan antum harus perhatikan ketika kita belajar kitab ini bahasa Indonesianya dan bahasa Arabnya. Falyamsahhu. Lihat kata-kata, lihat huruf lam di sini. Falyamsahhu. Ini namanya sama lamul amr. Itu lam perintah. Dan perintah nanti ini kita akan bicarakan. Karena begini. Saya sudah jelaskan di Majelis Taklim Ar-Rahmat Suzuki. Bahwa pembicaraan fikih membicarakan apa? Siapa yang hadir? Membicarakan fikih, membicarakan apa? Hukum. Ketika membicarakan hukum, berarti yang dibicarakan berapa hukum? 5. Yang pertama, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Nah, kata perintah ini nanti menunjukkan apakah dia kepada kewajiban, apakah dia menunjukkan kepada kemustahaban atau kemanduban, itu yang kita tekankan. Makanya sangat berfokus kepada 5 hukum. Antum selalu harus ingat di dalam benak bahwa ketika belajar fikih maka belajar hukum syar'i. Hukum syar'i tidak lepas dari lima. Wajib, mustahab atau mandub, mubah, makruh dan haram. Ya makanya kita tekankan itu. Falyamsahhu, hendaklah. Hendaklah di sini perintah. Garis bawah itu perintah. Nanti kita akan bicarakan apakah perintahnya wajib ataukah perintahnya mustahab. Falyamsahhu dengan tanah. Di sini dengan tanah atau debu itu adalah penerjemah yang menerjemahkan. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang yang ketika melihat ada azan kotoran atau najis pada kedua sendalnya atau kedua sepatunya, maka dia menggosok-gosokkannya ke tanah. Menggosok-gosokkannya ke tanah. Itu yang dimaksud dengan hendaklah ia menggosoknya. Maksudnya ke tanah yang dia injak. Kemudian, dan sholatlah dengan memakai keduanya. Di sini juga perintah. Dan sholatlah. Itu kan kata perintah. Betul atau tidak? Ya. Di dalam bahasa Arabnya, antum perhatikan di situ. Wal yusalli. Ada lam. Wal yusalli fihima. Ya. Ada lam. Wal yusalli. Ini lamnya ini. Ini semuanya sama. Perintah. Nah nanti akan dibicarakan perintah itu sholatlah dengan memakai kedua sendal. Apakah perintahnya wajib? Berarti sekarang kita masuk ke masjid Imam Syafi'i yang ada karpetnya juga memakai sendal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Selalu dalam hukum fikih selalu pembicaranya tentang hukum. Hukum yang lima. Imma wajib atau mandub. Atau mubah, atau makruh, atau haram. Ya harus dipahami baik-baik hal tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami hadisnya. Kemudian poin yang keempat dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Atau poin kelima dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, akhrajahu Abu Dawud. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih. Bahkan Imam At-Tahawi rahimahullah catat ini penting. Mengatakan annal ahadits ad-dalah ala syar'iyyatish shalati fin ni'ali mutawatiratun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya salat dengan memakai sendal hukumnya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan memakai sandal ketika salat mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutawatir artinya banyak sahabat yang meriwayatkannya. Lebih dari 3, bahkan lebih dari 10. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dan perlu dicatat juga bahwa hadis-hadis mutawatir bukan syaratnya seluruhnya sahih. Jadi misalkan ada banyak sahabat yang meriwayatkan 10, 20. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang hasan. Yang penting banyak meriwayatkannya. Itu juga disebut dengan apa? Hadis mutawatir. Bahwa hadis mutawatir tidak mengharuskan seluruhnya sahih. Yang penting sahabat banyak yang meriwayatkan hadis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjut kepada poin terakhir, poin ke-6, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini ringkasan dari sebuah hadis panjang. Saya bacakan hadis panjangnya biar lebih faham bagaimana cerita pada hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idza qala idz khala'na alaihi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, kemudian beliau saat itu melepaskan kedua sendalnya. Berarti beliau salat memakai sendal. Saat itu beliau mau melepaskan sendalnya. Fawada'ahuma an yasarih. Maka kemudian beliau meletakkan kedua sendal tersebut di bagian kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqauni 'alaihi. Ketika para sahabat melihat kejadian itu, maka mereka, kebiasaan para sahabat seperti ini, dan ini yang patut kita contoh. Mereka senantiasa sangat tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu sebabnya, tidak tahu sebabnya, akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan dunia akhirat. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya, mereka pun lepaskan sendalnya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, qala ma hamalakum ala ilqaini 'alaikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat, beliau bisa melihat dari belakang. Beliau merasakan bahwa para sahabatnya melepaskan sendalnya. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian?" Para sahabat berkata, lihat perkataan mereka. Ini yang harus terpatri dalam diri kita. Ra'aina alqaitana 'alaika fa alqaina 'alana. Kami telah melihat engkau melepaskan kedua sendalmu, maka kami pun melepaskan kedua sendal kami. Sangat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran." Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku alaihi salam, kemudian memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sendal tersebut ada qadar, ada kotoran. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara afwan bukan kotoran, najis. Ada najis. Di sini Rasulullah SAW berbicara tentang najis. Mungkin kalau sekedar kotoran, beliau tidak lepaskan. Karena dia najis. Maka kemudian keluarlah hadis yang kita baca barusan tadi. Jadi cerita panjangnya seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin terakhir yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini dalil atas disyariatkannya sholat dengan memakai sendal. Hadis ini dalil atas disyariatkannya sholat dengan memakai sendal. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, sholat memakai sendal hadisnya apa? Mutawatir. Saya akan bacakan dengan cepat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakai sendal selain hadis ini. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lihi?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat memakai sendalnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am, iya." Kemudian lagi hadis dari Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf Abdul Razzaq. Beliau Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu anhu bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai kedua sendalnya. Makanya banyak riwayat dari para sahabat yang menyebutkan bahwa hadis memakai sendal tatkala sholat adalah mutawatir. Hadisnya mutawatir. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Syarat diperbolehkannya memakai sholat memakai sendal. Yaitu sendalnya suci dan terlepas dari najis. Sendalnya suci dan terlepas dari najis. Karena kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan kedua sendal kita. Falyanzur, hendaknya kamu perhatikan. Fa in kana fihima adzan au qadharan, kalau seandainya pada keduanya ada kotoran atau ada najis, falyamsahhu, hendaklah dia menggosokkannya. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah yang ketiga dari hadis ini adalah untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya plus dengan karpet maka dianjurkan tidak memakai sendal. Saya ulangi, untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet maka dianjurkan tidak memakai sendal dengan dua sebab. Untuk saat sekarang, masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet ataupun beralas dianjurkan tidak memakai sendal. Dengan sebab satu, bahwa karpet masjid tidak akan pernah bersih. Walaupun seorang yang masuk masjid sudah memperhatikan kebersihan sendalnya atau kebersihan sepatunya, bahwa karpet masjid dan lantai masjid tidak akan pernah bersih walaupun seseorang sudah memperhatikan sendalnya atau kebersihan sendalnya atau kebersihan sepatunya. Lihat perkataan ulama mazhab Maliki Ibnu Abidin sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah catatan kaki Ibnu Abidin. Ini ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan, "Idza khasyiya talwithu furushil masjid yanbaghi adamu sholati fil fil ni'al wa in kana tahiratan." Jika ditakutkan merusak mengotori karpet-karpet masjid apalagi hanyar, ya, ketua badan pengelola langsung berdentuk, apalagi hanyar, ya, maka seyogianya tidak sholat dengan memakai sandal, meskipun suci. Lihat, Anda harus membedakan antara suci dengan bersih. Tidak semua yang bersih suci, tetapi semua yang suci selalu ya meskipun suci. Bahwasanya sendal tidak ada, misalkan ada orang dari rumah keluar rumah langsung masuk mobil langsung sampai di depan Masjid Imam Syafi'i kemudian masuk ke dalam masjid keluar dari mobilnya kemudian melangkahkan hanya beberapa langkah saja di tanah di depan Masjid Imam Syafi'i tidak terkena apa-apa, bersih sendalnya. Hanya rambulang, ungkar. Ya, bersih sendalnya. Tapi tidak selamat dari pengotoran. Ini sebab yang pertama. Ya. Sebab yang kedua, bahwasanya kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya. Kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya. Pelajaran selanjutnya. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memakai sendal ketika sholat. Hukum sholat memakai sendal. Mana yang lebih fasih bahasa Indonesianya? Hukum memakai sendal ketika sholat. Hukum sholat dengan memakai sendal. Hah? Hukum sholat dengan memakai sendal. Guru bahasa Indonesia berataan pinanya. Hukum sholat dengan memakai sendal. Pendapat yang pertama, hukum sholat dengan memakai sendal adalah mubah. Lihat, kalau Anda berbicara tentang hukum fikih, selantiasa tidak lepas dari 5. Mubah. Berarti enggak sampai kepada dianjurkan. Fungsinya tadi lam, bagaimana perintah? Nah, nanti kita bahas. Ya, mubah dia. Dibolehkan. Arti dibolehkan, saya sudah menjelaskan, bahwa dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu mubah. Yang pengertian mubah yang saya sebutkan barusan, itu pengertian birrosem, kata para ulama usul fikih. Pengertian dengan nilai, dengan rupa, dengan bentuk. Dan pengertian dengan nilai itu lemah menurut ulama usul fikih. Yang kuat adalah pengertian dengan hakikat. Lalu mubah hakikatnya apa? Pengertiannya apa? Yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu pengertian dengan hakikat. Nilainya, jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, perhatikan itu. Ya, ada namanya at-ta'rif bir-rasm. Pengertian dengan nilai, rupa. Atau ada namanya at-ta'rif bil-haqa'iq. Yaitu pengertian dengan apa? Hakikatnya. Gimana yang lebih kuat yang saya jelaskan tadi? Pengertian dengan hakikat. Misalkan, apa itu masjid? Nah, pengertian masjid adalah, kalau ada orang mengatakan sholat, masjid adalah tempat yang orang sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya, itu pengertian dengan apa? Nilai. Ada pengertian dengan hakikat. Masjid adalah sebuah tempat yang disediakan untuk beribadah kepada Allah. Itu pengertian secara apa? Hakikat. Mana yang lebih kuat? Hakikat atau nilai? Hakikat. Sama pengertian mubah juga seperti itu. Mubah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pengertiannya adalah sebuah atau perkara yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Nah, berarti ini pendapat pertama, mubah. Tidak sampai kepada derajat dianjurkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua adalah sunnah. Berarti mustahab, dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Majus, afwan, khaliful Yahuda, fa innahum la yusalluna fi anfini alihim wala khifafihim." Selisihi diri kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak salat dengan memakai sendal dan sepatu mereka. Nah, di sini ada berarti nilai ibadah. Karena diperintahkan untuk apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Ada nilai ibadah. Makanya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dianjurkan. Dan di situ perintah. Dan hukum asal perintah wajib. Minimal dianjurkan. Sama ini, perintah. Hukum asalnya perintah wajib. Minimal dianjurkan. Dalam bahasa fikih dianjurkan apa? Mustahab. Harus ingat, Pak, ya. Hukum-hukum itu wajib, mustahab, atau disebut dengan mandub. Ya, mandub. Wajib, mustahab, mandub itu bahasa, arti lain dari mandub itu adalah sales. Mandub. Arti lainnya. Kemudian mubah, makruh, dan haram. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan? Ayah, silakan. Allah Subhanahu wa taala sampai mana tadi? Pendapat yang kedua. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memakai sendal, hukum sholat dengan memakai sendal, hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Karena ada perintah, dan ada perintah untuk menyelisihi kaum Yahudi. Taib. Pelajaran selanjutnya. Tetapi jika ditakutkan, memakai sendal ketika sholat mendatangkan kerusakan, maka meninggalkannya lebih utama. Tetapi jika ditakutkan memakai sendal ketika sholat mendatangkan kerusakan, seperti yang saya sebutkan tadi, lantai jadi kotor, kemudian karpet jadi rusak, kotor, tidak bersih, maka meninggalkannya lebih utama. Berdasarkan kaedah fikih yang berbunyi, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan didahulukan atas mengambil kebaikan. Itu kaedah tuh, catat. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan didahulukan atas mengambil kebaikan. Memakai sendal ketika sholat, kebaikan, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengerjakannya. Tetapi ketika mendatangkan keburukan, kerusakan, maka ini lebih didahulukan. Meninggalkannya lebih didahulukan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran selanjutnya yang bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini dalil bahwa siapa yang sholat dengan memakai pakaian najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat dengan memakai pakaian yang najis dalam keadaan lupa atau tidak mengetahuinya, maka sholatnya sah dan tidak diulang. Siapa yang tahu pendalilannya dari mana? Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, selain Tesar, selain Mas Azai, saya ingin orang-orang baru. Hah? Apa faedah yang terakhir? Bahwa siapa yang sholat dengan memakai pakaian yang najis dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu, maka sholatnya apa hukumnya? Sah. Sholatnya sah. Dan tidak ada pengulangan. Siapa yang tahu dalilnya? Pendalilannya dari mana? Nah, angkat tangan. Nyoba. Silakan, Mas. Kemudian, ya. Dan setelah sholat beliau tidak mengulang. Beliau melepas sendalnya saja karena dalamnya ada najis. Kemudian beliau teruskan sholatnya. Beliau tidak putuskan sholatnya. Menunjukkan bahwa tidak batal sholatnya karena tidak tahu. Dan beliau tidak mengulangnya setelah selesai salam. Menunjukkan sah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat dengan memakai pakaian yang najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka sholatnya sah dan tidak diulang. Pendalilannya tadi. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Tetapi jika mengetahuinya di tengah-tengah sholat, maka dia harus melakukan beberapa perkara berikut. Tetapi jika mengetahuinya di tengah-tengah sholat, maka dia harus melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama, dia menghilangkan najis dari pakaiannya tanpa harus bergerak banyak atau membuka aurat. Menghilangkan najis dari pakaiannya tanpa harus bergerak banyak atau membuka aurat. Yang kedua, jika tidak mungkin, maka batal sholatnya dan dia mengulang dari pertama setelah menghilangkan najisnya. Jika tidak mungkin, maka batal sholatnya dan dia mengulang dari pertama setelah menghilangkan najisnya. Ini apabila dia tahu, mengetahuinya di tengah-tengah sholat. Batal sholatnya. Misalkan, ya, sholat, kemudian ada kotoran terkena pakaiannya. Kotoran terkena pakaiannya itu di sekujur tubuhnya. Dilepas, betilan yang sidin. Maka otomatis tidak bisa dia, kecuali harus membatalkan sholatnya. Harus membatalkan sholatnya. Dan dia mulai sholat dari pertama, sholat yang tadi dianggap tidak sah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ingat, kalau saya ingin katakan pendapat yang paling kuat maksudnya apa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Baik, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini. Yaitu diwajibkan untuk membersihkan masjid bagi kaum muslimin seluruhnya. Dan wajib di sini maksudnya wajib kifai. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menjaga kebersihan masjid dari kotoran, dari najis. Dan kewajiban ini maksudnya adalah kewajiban kifai. Yang apabila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya, gugur kewajiban atas yang lainnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tanah mensucikan najis. Tanah mensucikan najis. Walau dengan kasat mata masih tersisa najisnya. Walau dengan kasat mata masih tersisa najisnya. Jadi kalau seandainya kita gosok-gosokkan sendal kita, kemudian sepatu kita, kok masih ada tersisa? Maka pada saat itu adalah sesuatu yang tersisa, alladzi yu'fa anhu, yang dimaafkan atasnya. Asalkan kita sudah menggosoknya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan mudahnya syariat Islam. Dan ini termasuk kemuliaan syariat Islam. Bahwa salah satu kemuliaan syariat Islam adalah mudah, tidak sulit. Ada kitab judulnya Fadlul Islam. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Semoga kita bisa membaca kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fadlul Islam, kemuliaan ajaran Islam. Salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah mudah ajarannya, tidak sulit. Dan mengetahui kemuliaan ajaran Islam ini fungsinya menetapkan akidah. Mengokohkan akidah. Tidak mudah murtad gara-gara hanya dengan satu mie instan. Tidak mudah murtad gara-gara CENTA. Ya? Ya, ada sebagian orang-orang yang menjual imannya dengan hanya perasaan cinta. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah tadi debu sudah mensucikan? Belum. Debu mensucikan najis. Menurut pendapat yang paling kuat, debu mensucikan najis. Kenapa saya katakan bahwa debu mensucikan najis? Jadi begini, Pak. Ulama fikih itu orang-orang pintar, Pak, ya. Mereka mengatakan ketika ada orang yang menggosok-gosokkan sendalnya, itu hanya sebatas membolehkan sholat dengannya. Ini pendapat pertama. Membolehkan sholat dengannya. Adapun najisnya masih ada atau tidak? Masih ada. Menurut pendapat pertama. Karena mereka berpendapat bahwa sesuatu yang najis harus disucikan dengan air. Tidak bisa la yarfa'ul hadath wa la yuzilun najas ghairul ma'al mutahhir. Mereka berpendapat ini, tidak ada yang bisa mengangkat hadath, tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Adapun debu tanah itu hanya sekedar membolehkan sholat dengannya. Bukan mengangkat atau menghilangkan najis. Paham ini? Lihat, di sini jeliknya mereka. Bahasa mereka sangat jeli. Dan ahli fikih seperti itu memang. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua yang kita ambil. Bahwa debu tanah mensucikan najis. Makanya boleh dengannya sholat. Apa beda keduanya? Pendapat pertama dengan pendapat kedua. Bedanya dari sisi mana? Dua-duanya tentunya boleh dengan sholat setelahnya. Dengan memakai kedua sendal. Tapi bedanya apa? Pendapat yang pertama, sendalnya masih ada najisnya. Pendapat yang kedua, sendalnya sudah tidak najis. Paham ini? Para ikhwan dirahmati. Pendapat yang pertama, sendalnya masih ada najisnya. Dan harus dihilangkan dengan apa? Dengan air. Pendapat yang kedua, sendalnya sudah suci, tidak perlu dibasuh dengan air. Paham ini para ikhwah? Makanya kita katakan dari pendapat pelajaran terakhir bahwa debu atau tanah mensucikan. Lihat, jangan sampai salah mencatatnya. Mensucikan. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena di sana ada pendapat yang lain bahwasanya debu atau tanah hanya sekedar apa? Membolehkan orang sholat dengannya, bukan mensucikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ustaz, sedetil itu pembicaraan mereka? Iya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah semalaman tidak tidur, bukan nunggu bola, akan tetapi memikirkan masail fiqhiyah, ya, masalah-masalah fikih. Kita di zaman sekarang cuma menyerap ilmu-ilmu mereka, kuat-kuatan belajar saja sekarang. Yang membuat pondasi masalah-masalah ulama-ulama dulu. Itu pun masih ada yang malas. Itu pun di majlis ngantuk. Ya, cuma menyerap perkataan-perkataan mereka dan masalah-masalah yang disebutkan oleh mereka. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, pelajaran selanjutnya adalah hadis ini dalil tentang sebuah kaidah yang agung. Dalam kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Saya tuliskan kaidahnya biar menjadi pelajaran. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Selalu dalam agama Islam seperti itu. Itu kaidah muttaridah, kaidah yang terus berjalan dalam agama Islam. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sengaja saya tulis bahasa Arabnya biar para ikhwah sekalian mengetahui, bukan hanya sekedar bahasa Indonesianya. Ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, kaedah fikih dalam menghilangkan najis. Kaedah fikih dalam menghilangkan najis. Setiap sesuatu yang dapat menghilangkan najis, maka berarti dia mensucikan najis. Setiap sesuatu yang dapat menghilangkan najis, maka dia berarti mensucikan najis. Air, batu, apalagi cairan-cairan yang pembersih itu berarti mutahhir, pensuci. Ya, pensuci najis. Setiap sesuatu yang menghilangkan najis maka berarti dia adalah apa? Mensucikan najis. Baik. Masih ada waktu, kita ambil hadis yang kedua. Hadis 233. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wati'a ahadukumul adza بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka cukup disucikan dengan tanah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah, atau poin ketiga dari hadis ini adalah biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah juga terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan kunyahnya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi'ah. Dan beliau aslinya adalah dari Yaman. Asli beliau adalah dari Yaman. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan tentang beliau, Sayyidul Hufadz Al-Athbat, pemimpinnya para hafidh hadis yang sangat terkemuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang aktsaru riwayatan lil hadis alal itlaq, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada yang menandinginya. Sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dan tidak ada yang menandinginya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau masuk Islam terlambat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah tahun ke-7 Hijriah atau tahun ke-6 Hijriah beliau masuk Islam. Berarti sekitar 3 tahun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau masuk Islam. Tetapi dengan demikian, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat, sebelumnya saya ingin ceritakan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Abu Hurairah bersahabat dengan Rasulullah cuma 3 tahun. Dan itu disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sinin. Lam akun fi sini ahrasa alaya ala an a'yal hadith minni fihinna." Aku bertemu, berteman, bersahabat dengan Rasulullah SAW 3 tahun. Dan tidak ada seorang pun yang paling gigih untuk menghafal hadis dariku di dalam 3 tahun tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ingin menyebutkan doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ubsut rida'ak fabasatahu fagharafa biyadayhi thumma qala dhummahu." Qala Abu Hurairah, "Fadhalmamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu." Artinya, julurkan atau ya bentangkan surbanmu wahai Rasulullah sallallahu wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun membentangkan surbannya, fagharafa biyadaihi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang-megang surban tersebut di dalam dengan kedua tangannya di dalam surban tersebut. Jadi dibeginikan Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang-megangnya di dalam surban Abu Hurairah. Kemudian dhummahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cium itu atau peluk itu. Maka Abu Hurairah pun memeluknya, kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah lupa sesuatu apapun semenjak itu. Aku tidak pernah lupa sesuatu apapun semenjak itu. Sebab yang kedua, yaitu beliau menulis, sedangkan yang lainnya tidak menulis. Beliau menulis, sedangkan yang lainnya tidak menulis. Sebab yang ketiga, beliau mengkhususkan diri dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan diri dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa anna Abu Hurairah kana jari'an ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya' la yas'alu anha ghairuhu. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pemberani bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tidak ditanya oleh selain beliau. Ini makanya beliau memfokuskan diri dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan terlambat masuk Islam, beliau tetap menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka cukup disucikan dengan tanah. Fatuhuruhuma turab. Maka cukup disucikan dengan tanah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini insyaAllah mudah dipahami. Dan makna dari hadis ini adalah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran. Di sini kotoran disebutkan adzan, yaitu kotoran. Bisa juga yang dimaksud kotoran di sini adalah najis. Meskipun memakai kata-kata adzan, bisa juga yang dimaksud di dalam kotoran di sini adalah najis. Meskipun yang dimaksud adalah apa? Adalah atau yang disebutkan adalah kotoran. Kemudian dan kedua dengan kedua sepatunya, maka cukup disucikan dengan tanah. Cukup disucikan dengan tanah ada dua makna. Entah ketika dia berjalan sudah mencukupi bahwa sudah hilang najisnya, kotorannya, atau dia harus menggosok-gosokkan. Lihat kata-kata cukup disucikan dengan tanah itu entah digosokkan atau dijalankan. Bisa hanya dengan sekedar jalan hilang najisnya, atau harus digosokkan. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari istri Bani Abdul Ashhal, seorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, inna lana turuqan muntinah fatumtar, wahai Rasulullah, jalan kita banyak kotoran-kotoran atau najis-najis yang menjijikkan. Lalu kemudian sudah banyak, kemudian turun hujan. Maka bagaimana tentang najisnya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, alaysa ba'daha tariqun athyabu minha, bukankah setelahnya ada jalan yang lebih baik darinya? Maksudnya di sini misalkan becek, di sini ada yang kering, maka jalan yang kering ini, ya, kata perempuan tersebut, bala, iya wahai Rasulullah, ada jalan yang becek, jalan yang penuh dengan najis, maka kemudian ada yang kering. Bukankah ada yang kering, kata Rasulullah SAW? Betul. Perempuan ini menjawab, betul. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fahadhihi bihadhi, maka kotoran yang terkena pakaian tadi dengan yang kering tadi dihapuskan. Paham? Kotoran yang pakaian yang terkena najis tadi ketika melewati yang kering, maka dihapuskan dengan yang kering ini. Najis yang ada pada yang basah tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, Ummu Salamah berkata, inni imra'atun utilu dzaili wa amshi fil makanil qadar. Ini perhatian kepada ibu-ibu. Aku adalah seorang perempuan yang memanjangkan baju atau ujung bajuku demi tidak kelihatan kakinya. Memanjangkan ujung bajuku. Dan aku sering berjalan di tempat yang ada najisnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, yang setelahnya akan mensucikannya. Yang setelahnya akan mensucikannya. Jadi misalkan ini jalan, perempuan jalan dari sini, najis. Kemudian setelahnya tidak najis. Najis, setelahnya tidak najis. Jadi setiap kali dia melangkah, kena najis, setelahnya tidak najis. Kena najis, dihapuskan dengan yang tidak najis. Kena najis, dihapuskan yang tidak, ya, apa, yang tidak kena najis. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu. Artinya, akan mensucikannya tanah yang setelahnya. Akan mensucikannya tanah yang setelahnya. Dan hadis ini hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, maka cukup disucikan dengan tanah. Kata-kata cukup di sini, bisa dia hanya sekedar berjalan, tidak mesti harus digosok-gosokkan. Hanya sekedar berjalan itu sudah apa? Mensucikan. Baik. Poin ketiga, poin selanjutnya dari hadis ini, itu derajat hadis ini. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih dengan tambahan jalan-jalan yang ada. Ya. Hadis ini sahih dengan tambahan jalan-jalan yang ada. Padahal kalau dia sendirian tidak ada penguatnya, dia lemah karena ada beberapa perawi yang lemah pada hadis ini. Tetapi karena dia ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain dan lemahnya ini tidak lemah sekali, maka bisa terangkat menjadi hasan. Kemudian, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan atau pada hadis yang tadi. Ya, tidak ada bedanya. Baik. Cukup kiranya yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Padahal saya sudah persiapan 5 hadis, akan tetapi tidak cukup waktunya. Ya. Di hadis yang 234, 235, 236 disebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan di dalam sholat tidak diperbolehkan berbicara kecuali bacaan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Adapun berbicara manusia, maka bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Kasih mic, Mas. Mas Didit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dianjurkannya kita memakai sendal dalam sholat tuh, apakah kaos kaki atau mungkin sepatu hoof ya Ustaz ya, itu termasuk sendal saat pertama itu. Ustaz, jadi tetap bisa mengamalkan anjuran itu. Kedua, asumsi Didit di saat zaman Rasulullah mungkin masjidnya itu adalah pasir Ustaz ya. Apakah ada hubungannya dengan sebagian kaum muslim atau mungkin Didit dulu tuh yang setelah sholat itu mengusap wajah? Itu aja Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama, apakah sendal dianalogikan dengan kaos kaki atau khuf di zaman sekarang? Maka jawabannya enggak. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di situ adalah sendal. Sendal. Ya, sendal seseorang memakai kedua sendal ketika dia sholat. Maka kaos kaki di setelah sebelum sendal. Kaos kaki sebelum sendal. Yang jelas hukumnya dianjurkan jika tidak mendatangkan keburukan atau kerusakan pada masjid. Kalau seandainya di zaman sekarang ada masjid yang lantainya batu, tanah, maka boleh. Silakan seseorang untuk sholat dengan memakai sendal ataupun sepatu. Ataupun kalau seandainya di zaman sekarang masjidnya sudah memakai karpet ataupun lantainya bersih, selama dibolehkan oleh badan pengelola masjid, maka enggak mengapa. Ya. Senyuman Sidin penuh makna. Ya. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Masalah mengusap wajah tatkala setelah selesai sholat. Maka ada yang berdalih, bukan dalil ya, berdalih bahwa kalau orang mengusap wajah ketika setelah selesai salam, itu adalah karena di zaman dahulu ada pasir yang menempel di dahi orang yang sholat. Karena tanahnya masih pasir dan bebatuan, makanya mengusap. Maka kita katakan itu bahkan dalil yang melemahkan pendapat Anda yang mengusap. Kenapa? Karena berarti mengusapnya hanya tatkala ada pasir. Itu kalau kita memakai pendapat Anda. Dan yang benar adalah bahwa mengusap wajah setelah sholat belum ada dalil yang kuat, sahih, dan tegas serta rinci. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, disebutkan bahwa itu hanya sebatas istihsan, anggapan baik dari para ulama fikih yang belum berdalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang berbuang angin pas sholat Jumat di saat sholat mau selesai? Apakah harus mengulang 2 rakaat atau 4 rakaat seperti sholat zuhur? Saya tidak tahu. Allahu a'lam, enggak tahu. Nah, ada yang lain? Insyaallah kita akan bahas masalah ini. Saya akan baca lagi. Saya enggak tahu. Apakah sholat zuhurnya 2 rakaat ataukah 4 rakaat? Nah. Karena apakah dia dianggap sebagai mengqadha sholat Jumat ataukah dia? Yang jelas kalau seandainya buang angin pas sholat Jumat belum salam harus batal. Jangan dipaksakan kada batal. Nah, sebelum salam kalau buang angin sholat Jumat harus apa? Batal. Nah, cuma apakah sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Sholat 2 rakaat berarti mengikuti sholat Jumat. Sholat 4 rakaat berarti mengqadha dengan sholat zuhur. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Nah, ada yang lain, ibu-ibu? Tidak ada? Kalau kada ada yang mutakun, padahal ulun sambung aja tadi pinanya. Ya. Namun disediakan waktu untuk bertanya. Ada 15 menit baru kita sholat. 8.30 kita berhenti untuk pertanyaan. Ah, tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fik barak. Tadi Ustaz yang ketika salat kita terkena najis, membersihkannya jangan banyak bergerak, itu maksudnya boleh diteruskan salatnya ya Ustaz? Yang mana Ibu? Oh, yang banyak bergerak. Iya. Kalau seandainya seseorang yang tatkala salat dia mengetahui di pakaiannya ada najis, kemudian dia berusaha untuk membersihkannya dengan dua syarat. Yang pertama, tidak terlalu banyak gerak yang menyebabkan dia seperti di luar sholat atau menyebabkan terbukanya aurat. Maka pada saat itu kalau seandainya dia terlalu banyak gerak ataupun dia terbuka aurat, maka dia batalkan sholatnya. Tetapi kalau seandainya dia tahu di pakaiannya ada najis, kemudian dia berusaha menghilangkannya dengan bergerak yang tidak terlalu banyak atau tidak terbuka auratnya, maka dia lanjutkan setelah menghilangkannya, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau melepaskan kedua sendalnya, maka kemudian beliau lanjutkan atau mengulang dari pertama? Lanjutkan, ya, melanjutkannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya menyambung kajian Assalam kemarin, Ustaz. Masalah ada kaitannya dengan persamaan dengan asuransi. Kebetulan dulu ada usaha event organizer IO yang khusus untuk melayani jasa advertising rokok. Apakah pekerjaan tersebut bisa disamakan dengan, karena hukum asalnya rokok kan haram, apakah pekerjaan tersebut bisa disamakan dengan ada hubungannya keharamannya dengan kayak miras atau pekerjaannya yang cuma itu saja? Iya, khusus untuk melayani advertising dan macam-macam lah yang berkaitan dengan promosi rokok tersebut. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau pekerjaannya, jenis pekerjaannya hanya EO, event organizer, maka tidak mengapa. Cuma di sini akhirnya ketika berkaitan dengan barang yang haram, maka dia menjadi haram. Makanya tadi saya tanya, apakah jasa yang ditawarkan hanya pada satu fokus, yaitu menjadi membuat iklan rokok, membuat video-video iklan rokok, atau yang semisalnya. Maka kalau cuma khusus itu haram. Ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum tujuan. Ketika rokok haram, maka semua sarana yang menuju padanya haram. Bahkan mungkin yang membuat ini advertising untuk rokok ini, marketing untuk rokok ini, karena ada advertising akhirnya ada marketingnya, akhirnya dia haram. Kalau tidak ada jasa ini mungkin tidak bisa jadi iklan, ya, tidak bisa membuat iklan. Maka ini lebih parah karena dia yang mempelopori sehingga rokok yang diharamkan tersebut tersebar, orang tertarik indahnya apa gitu. Dan bahasanya rokok-rokok itu bahasanya semuanya menipu, ya, bahasanya membuat lebih cerah, membuat hidup lebih indah. Itu semuanya, lihat saja iklan-iklan rokok, ya, dan itu semua adalah gangguan setan dan biasanya itu mahal harganya. Di situ ujiannya. Dan saya sering mengingatkan masalah ini. Ketika Anda dihadapkan dua hal, dilema. Kalau saya kerjakan ini, saya dapat dunianya, tapi saya bermaksiat. Tapi kalau saya kerjakan ini, saya mungkin dapat dunia sedikit atau bahkan tidak sama sekali, tapi saya lepas maksiat. Maka agar kita menguatkan pendapat yang kedua, yaitu tetap di jalan Allah, tidak tergiur dengan dunia, maka ingat surga. Itu kiatnya selalu. Jika ada dua pilihan, dilema, ingat surga. Surgamu lebih indah dibandingkan dunia yang sedikit, susah didapat, sementara cepat rusak. Lebih kekal abadi, lebih indah, lebih besar pahalanya. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ibu-ibu? Saya berharap di kajian-kajian selalu ada pertanyaan, baik di luar materi ataupun dalam materi. Silakan, Mas. Ibu-ibu, silakan. Baik, Ustaz. Bagaimana batal apa tidak nih wudu ya? Ketika dalam keadaan wudu itu ada nyamuk, terus kita menapaknya itu ada berdarah gitu, Ustaz. Nah, sakan, itu wudunya batal apa tidak gitu, Ustaz? Misalkan ulun pas ada nyamuk pas berwudu pian taguk. Batal atau tidak? Misalkan ulun Bapak bertanya seperti itu. Baik, kalau ditapak ataupun dipukul kemudian ada darah, apakah batal wudu? Enggak. Gini. Kita harus memahami permasalahan fikih dari sisi hukumnya. Yang membatalkan wudu apa? Satu, buang angin. Kemudian atau yang disebut dalam bahasa fikihnya khurujus sabilain. Al-khuruj minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Itu yang membatalkan wudu, ya. Maka ketika tidak keluar dari dua lubang, maka tidak membatalkan wudu. Atau yang membatalkan wudu seperti tidur, ini pun tidak membatalkan wudu, tetapi dikira membatalkan wudu. Makanya, atau dikhawatirkan batalkan wudu. Karena kalau orang ketiduran, nyenyak, dia tidak merasa apakah ada yang keluar dari dua lubangnya. Dia tidak merasa. Maka dikira membatalkan wudu. Ya. Kemudian nanti ada pembatal-pembatal wudu yang khilaf di antara para ulama, di antaranya muntah, ya, di antaranya juga memandikan mayit, apakah batal wudunya atau tidak. Yang jelas menapak nyamuk tidak batal wudunya, meskipun ada darahnya tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu, kecuali kalau pas menapak nyamuk keluar angin. Batal wudunya tuh. Ya. Batal tuh wudunya. Nah, itu. Cuma tadi permasalahannya adalah kalau seandainya pas menapak amuk keluar angin, belum selesai wudunya. Nah, ini masalah lain. Di tengah-tengah wudu ada di sini. Ya, di tengah-tengah wudu. Misalkan lagi mengusap kepala. Pas menapak keluar angin. Di tengah-tengah wudu, belum selesai wudunya. Apakah wudunya dilanjutkan ataukah wudunya diulang dari pertama? Maka jawabannya tentunya diulang dari pertama. Wudunya aja belum selesai. Ya, itu dia. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, dari apa di luar pembahasan dari kita tadi, masalah Profil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa beliau yang mempunyai hafalan hadis yang sangat banyak, padahal empat sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa, itu kenapa beliau yang mempunyai hafalan yang sangat luar biasa? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakallah khair. Maka jawabannya adalah walillahi hikmah fi khalqih. Allah mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Sahabat empat tersebut mempunyai kapasitas yang mereka lebih untuk fokus memimpin. Makanya Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan hafalan mungkin lebih banyak dibandingkan, bukan urusan hafalan, maksud saya dalam urusan mengetahui hadis lebih banyak dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi dalam urusan menghafal lebih banyak Abu Hurairah dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan pemerintahan. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah bahkan memerangi orang-orang murtad. Dua kelompok yang diperangi. Yang pertama mengaku Nabi, yang kedua yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Sibuk dengan itu. Umar bin Khattab juga sibuk dengan penaklukan-penaklukan sampai akhirnya 2/3 bumi dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi lillahi fi khalqihi hikmah. Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptanya mempunyai hikmah masing-masing. Abu Hurairah yang tidak tersibukkan dengan pemerintahan, beliau bisa memfokuskan diri untuk tetap menjaga syariat Islam ini sampai hari akhir. Demikian. Dan subhanallah, ketika Abu Hurairah membuktikan bahwa seorang yang terlambat masuk Islam dengan takdir Allah tentunya 3 tahun saja bersahabat dengan Rasulullah SAW, tetapi beliau bisa untuk mengumpulkan hadis dan terus bertanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kemudian menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu bukti nyata bahwa Allah sangat mudah dan sangat berkuasa untuk menjaga agamanya. Ya, jadi itu salah satu bukti nyata kuasa Allah yang masuk Islam terlambat pada 6 tahun atau 7 tahun Hijriah, tetap akhirnya bisa menjadi pejuang Islam melalui periwayatan hadis yang begitu banyak. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.